Semilir bertiup, bunga-bunga bertangkai lemah bergoyang. Awan-awan berarak, alangkah cerahnya hari ini. Hatiku bernyanyi. Indahnya hari-hari yang ku lalui, ku jauh telah tenggelam dalam kedalaman cinta. Hatiku bernyanyi nyanyi indahnya hari-hari yang kulalui.